طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر قال الإمام سعد رحمه الله ذلك أن الله أوحى إلى موسى lama wasal al-bahar, yang demikian itu ketika sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Musa, ketika Musa alaihi salatu wassalam sampai ke lautan. Ayat ribahu bi'asah fadarabah, untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, maka dipukulkan oleh Musa alaihissalam. Fanfalaqa itsnai asyara tariqan, maka terpecah, terbelah menjadi 12 jalan. Wasalakahu banu Israil, kemudian dilewatilah oleh Bani Israel. Wasaqa Fir'aun junudu khalfau dakhirin, maka Fir'aun bersama bala tentaranya berjalan masuk ke lautan, di belakang Bani Israel masuk ke dalamnya. Falamma istakmala Musa wa qawmu kharijina minal bahar, maka tatkala Musa alaihi salatu wassalam dan kaumnya sudah selesai keluar dari lautan, sedangkan Fir'aun wa junuduh dakhilina fih, masih berada di dalam lautan. Amarallahu al-bahar, maka Allah perintahkan kepada lautan. Faltatam ala Fir'aun wa junuduh faghraqahum, menutupi Fir'aun dan bala tentaranya sehingga menenggelamkan mereka. Wa banu Israel yang turun, sedangkan Bani Israel melihat, menyaksikan ketika Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jal. Hatta idza adraka Fir'aunul gharq wa jazama bihalakih, maka tatkala Fir'aun dan bala tentaranya sudah tenggelam dan pasti hancur binasa, qala, maka Fir'aun mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel, aku beriman annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel, aku beriman bahwasanya sungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali apa yang diimani oleh Bani Israel, yaitu Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wallahu ilahul ilahul haq alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah Azza wa Jalla ilahul haq, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah saja. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah termasuk orang-orang yang tunduk kepada Allah. Ini sudah telat. Nah, kalau seorang hamba diterima taubatnya ketika malam yughargir, sebelum sakaratul maut, selama belum sakaratul maut, sudah telat. Dari dulu ngapain saja, kalau sudah terlihat azab dan ditenggelamkan di hadapannya, baru mau beriman. Dia Fir'aun ketika sudah ditenggelamkan dan kematian sudah di hadapannya, baru bilang, saya tunduk muslim al-munqadin lidinillah, tunduk kepada agama Allah, wa lima jabi Musa dan apa yang dibawa oleh Musa. Ya, telah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan iman pada keadaan telat seperti itu tidak bermanfaat. Apakah baru sekarang, wahai Fir'aun? Tumin, kamu mau beriman. Wadukir bi Rasulillah, dan kamu baru mau menetapkan, mengakui Musa sebagai Rasulullah. Waqad asaita qablu, padahal kamu sebelumnya terang-terangan bermaksiat, menentang di atas kekufuran, permusuhan. Nah, bahkan ingin membunuh Musa alaihi salatu wassalam. Waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk orang-orang yang rusak, merusak di muka bumi. Fala yanfa'ukal iman kama jarat 'adatullah, keadaan seperti ini tidak akan memberikan manfaat keimanan kepada kamu. Kalau sudah Allah tetapkan ketetapannya, anal kufar idza wasalu ila hadhil hala ittirariyah annahu la yanfa'uhum imanuh. Soalnya orang-orang kafir ketika keadaan genting seperti ini, sudah sakaratul maut, azab sudah di hadapannya, keadaan ittirar, naulayan faum iman, keimanan mereka tidak bermanfaat, tidak diakui. Lala imanahum sara imanan musyahidan keiman man wuridal qiyamah, karena keimanannya melihat seperti orang yang sudah melihat hari kiamat, menyaksikan. Sedangkan al-iman alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antara ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah mereka adalah yu'minuna bil ghaib, iman perkara-perkara yang gaib. Ini dia sudah nampak, sudah jelas, sudah lihat. Kalau sudah seperti ini tidak bisa. Walladzina yanfa'u iman innama huwal iman bil ghaib, yang bermanfaat adalah iman ketika dalam keadaan imanul ghaib. Iman bil ghaib, beriman dalam keadaan ghaib, tidak melihat. Kalau sudah menyaksikan ayat-ayat Allah, azab Allah, siksaan Allah, baru mau taubat. Sudah genting seperti itu. Allahul musta'an. Ketika dalam keadaan seperti Fir'aun ini, maka keimanannya sudah tidak dianggap, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Al-an, apakah kamu baru sekarang wahai Fir'aun mau beriman? Sudah ditenggelamkan baru mau beriman. Na'udzubillah. Keadaan seperti ini, kata Imam Sa'di rahimahullah, la yanfa'u imanuh, tidak bermanfaat keimanan mereka. Artinya tidak diterima. Kenapa? Dari segi apa? Karena imanahum sara imanan musyahidan. Keimanan mereka seperti keimanan yang melihat. keiman man uridal qiyamah, orang yang melihat hari kiamat baru tobat, habis. Nah, selama matahari belum terbit dari, nah, dari mana? Timur atau barat? Timur. Ya, maka masih bisa diterima tobat. Kalau sudah matahari terbit atau muncul dari timur, maka tidak diterima. Tenggelam dari, terbit dari mana? Barat. Ya, tanda hari kiamat. Terbenam dari timur, maka sudah ditutup taubatnya. Allahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.